الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali dari pembacaan kitab Ahkam Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqyah Syar'iyyah. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, soalun, pertanyaan yang berikutnya. Hal yajuzu lirraqi ay yu'ahida syaitana al-mutalabbisa bil insi? Apakah boleh bagi orang yang meruqyah untuk mengikat janji kepada syaitan yang masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, ini maksud beliau, pada saat seorang meruqyah lalu kemudian kita memerintahkan untuk syaitan tersebut segera keluar, apakah boleh kita mengikat perjanjian dengannya? Ya, apakah kamu, misalnya kita muatan kamu janji atau yang semisalnya untuk tidak datang lagi, apakah boleh yang demikian mengikat ikatan janji dengan syaitan? Al-jawabu, kata beliau, jawabannya, la yang bagi hadha, ini tidak sepantasnya dilakukan. Lima urifa bihi syayatinu min kasrati naqdihim al-uhuda, karena telah diketahui bahwa syaitan-syaitan itu adalah yang paling sering membatalkan perjanjian. Artinya menetapkan perjanjian pun tidak ada faedahnya, sebab syaitan mereka dikenal dengan kedustaannya, penipuannya, makarnya. Maka tidak perlu ada penetapan perjanjian, mengikat perjanjian dengannya. Fabaduhum yanqudul ahdha, fabaduhum yanqudul ahda fil yaumil wahid iddatan marrat. Bahkan sebagian mereka, para syaitan itu, membatalkan perjanjian dalam sehari beberapa kali. وَبَعْضُهُمْ يَجَعَلُهَا مَزَالَةً, bahkan sebagian menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan, bahan permainan, sebagai bahan ejekan saja, jadi tidak perlu. وَقَدْ أَفْتَتِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّ وَالْإِفْتَاءِ بِتَحْرِيمِ الْمُعَاهَدَةِ مَعَ الْجِنِّ. Lajnah da'imah telah menetapkan tentang diharamkannya menetapkan atau mengikat satu janji bersama dengan jin tersebut. Unzur majallah al-buhuth, silakan dilihat majallah al-buhuth al-islamiyah nomor fatwa yang ke-7804. Yang di sana terdapat fatwa lajnah da'imah yang mengharamkan adanya muahadah dengan kaum jin. Wal yahris ar-raqi ala tadhkiril jinni alladhina fil mansusina billahi wa bi'adzabih. Maka hendaklah orang yang meruqyah itu semangat untuk mengingatkan jin. Ya. Yang mereka itu masuk ke dalam tubuh orang-orang yang mereka ganggu. Hendaknya diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhaddiduhum wa yukhawifuhum bihi subhanahu. Lalu kemudian mengancamnya dan menakutkan mereka itu dengan Allah Jalla wa'ala. Wallahu khairun nasirin. Dan Allah itu sebaik-baik penolong. Wa yadu'uhum ilal Islam. Fa'inidda'u annahum muslimun. Dan mengajak mereka untuk menjadi seorang muslim. Meskipun dia mengaku bahwa dia muslim. Misalnya dia mengaku saya muslim. Ya. Saya jin muslim. Bahkan mungkin dua kalimat syahadah. Bahkan mungkin bisa membaca Al-Fatihah karena seringnya dia mendengarkan orang baca Al-Fatihah. Nah, ajak dia kepada Islam, ajak dia kepada taubat. Da'ahum fa in da'u anna muslimun da'ahum ila taubati min adh-dhulm wal i'tida. Wa hajajahum. Dan kalau mereka mengaku sebagai muslim, maka dia mengajaknya untuk segera bertaubat dari kezaliman dan sikap melampaui batas dan membatalkan hujjah mereka. Nah, ini intinya adalah nasihat, ya. Jangan jadikan sebagai bahan obrolan, ngobrol dengan jin, tapi maksudnya adalah nasihat, mengingatkan dengan azabullah tabaraka wa ta'ala. Maka kesimpulannya tidak perlu ada muahadah. Yang ada adalah terus ingatkan tentang Allah, bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah permasalahan yang berikutnya. Hal yujadu dalilun ala tasallumil jinni ala lisanil insi? Apakah ada dalil yang menunjukkan jin itu berbicara melalui lisannya manusia? Karena kita sering mendengarkan bahwa si fulan yang berbicara itu bukan si fulannya, tapi jin yang masuk ke dalam tubuh si fulan. Apakah ini benar? Apakah ini ada? Bahwa mungkin bagi jin tersebut berbicara menggunakan lisan orang yang dirasukinya. Kata beliau al-jawab, jawabannya ad-dalilu ala takallumil jinni ala lisanil masru' ala qismain. Dalil yang menunjukkan bahwa jin berbicara melalui lisannya al-masru' melalui lisannya orang yang dirasuki itu terbagi menjadi dua bahagian. Ahaduhuma 'amun wa tsani khass. Ada dalil yang umum, ada pula dalil yang bersifat khusus. Amma dalilul 'am, adapun dalil yang bersifat umum. Fal ahaditsu dallatu 'ala anna asy-syaitana yajri min ibni adam majra ad-dam. Seperti hadis-hadis yang menunjukkan bahwa syaitan itu berjalan dalam tubuh anak manusia, dalam tubuh anak Adam, di tempat peredaran, peredaran darah, mengalirnya darah. Wa annahu yabitu ala khayshumin na'im, dan bahwa syaitan itu menginap di bagian khayshum, bagian dalam lubang hidung bagi orang yang tidur. Khayshum itu bagian dalamnya. Ya. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumi, syaitan itu menginap di bagian khayshum orang yang tidur. Wa yabulu fi udhunayn, dan syaitan ada yang kencing di kedua telinga anak manusia. Idza ta'akhkhara 'anil qiyami li salati subhi, apabila dia terlambat untuk menegakkan salat subuh, ketiduran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang terus tertidur sampai tibanya waktu subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaka rajulun bala syaitan fi udhunayhi. Orang itu syaitan kencing di kedua telinganya. Wa yadkhulu min fami syakhsi hina ma yatazaad, dan syaitan itu bisa masuk ke dalam mulut seseorang ketika dia menguap. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tasaa'a ahadukum falyughthifah. apabila salah seorang kalian menguap, hendaklah dia menutup, ya, menutup mulutnya, jangan dia biarkan terbuka. Nah, wa yuwaswisu lahu fi sadrih wa yanzighuhu, di mana setan selalu memberikan waswas, keraguan-keraguan di dalam hati seseorang dan menyimpangkan seseorang dari jalan Allah. Maka ini semua dalil-dalil yang bersifat umum yang menunjukkan setan itu mampu masuk ke dalam tubuh seseorang, mampu untuk mempengaruhi seseorang. Ya, di bagian tubuh kita ini tempat-tempat mangkalnya setan, tempat pelarian apa, di tempat beredarnya darah, di bagian khayshum, di bagian telinga, di kencing, ya, dan yang lainnya. فهذه الأدلة دالة على أن الشيطان له تمكن من جميع بدن العبد. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa syaitan punya kemampuan untuk menguasai seluruh badan manusia, badan seorang hamba. Wa amma dalil khas, adapun dalil secara khusus yang memungkinkannya syaitan itu mempengaruhi seseorang, mempengaruhi manusia. Faqad ja'at adillatun natiqatun bi anna syaitana yaqdiru ala istikhdami 'udwin fa aktsara min a'dha'il insi. Telah datang dalil-dalil yang menyebutkan bahwa syaitan itu punya kemampuan untuk menggunakan salah satu bagian anggota tubuh manusia atau lebih dari anggota-anggota tubuh mereka. Itu syaitan mampu untuk, ya, memperalat tubuh manusia untuk berbuat kejahatan, diarahkan kepada keburukan, diarahkan kepada kejahatan. Mungkin pada saat itu orang tersebut tidak menghendaki, namun terus karena waswas dari syaitan, akhirnya dia melakukan. Nah, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin minan nar. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengisyaratkan senjata tajam kepada saudaranya, ya, sebab boleh jadi dia tidak mengetahui syaitan melepaskan senjata itu dari tangannya, lalu dia terjatuh ke dalam lubang dari lubang neraka. Rawahu Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah. Hadis ini menunjukkan tidak boleh mengisyaratkan senjata tajam kepada saudaranya, meskipun bermain-main, tidak diperbolehkan. Dia punya pisau misalnya, dia main-main nih temennya. Nah, tidak diperbolehkan, ya. Nah, atau dia punya pistol, pistol, yakni pistol beneran, ya. Atau mungkin senapan angin tapi ada isinya, lalu diisyaratkan. Walhasil benda-benda yang berbahaya. Nah, lalu diarahkan kepada seorang, tidak diperbolehkan. Haram. Bahkan termasuk dosa besar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang, ya, mengarahkan senjatanya kepada kami, maka bukan dari umat kami, bukan dari golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini baru mengisyaratkan, ya ikhwan. Gimana kalau sampai membunuh? Ya. Bagaimana kalau sampai membunuh? Menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim yang haram untuk ditumpahkan darahnya. Nah, di mana dalil ini dari mereka-mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin dengan melakukan pengeboman-pengeboman, ya, yang menyebabkan tertumpahkannya darah-darah kaum muslimin dengan mengatasnamakan jihad. Nah, ini adalah kejahatan. Mengisyaratkan saja tidak diperbolehkan. Kenapa? Boleh jadi setan akan bermain di situ. Dia akan melepaskan dari tangannya, akhirnya dia pun terjatuh ke dalam jurang neraka. Maksudnya, ya, mengenai saudaranya tersebut dan menyebabkan kematian saudaranya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pernah kejadian salah seorang, ya, alhasil dia bermain-main, dia membersihkan, ya, pistolnya. Salah seorang ikhwan di Yaman, dia membersihkan pistol. Nah, yang memang sering dia bawa. Dan dia mengetahui bahwa di situ ada di apa itu tempat pelurunya itu bagian dalam ada satu peluru. Dan dia mengetahui itu. Nah, dia sengaja masukkan. Adapun yang bagian lubang yang lainnya itu tidak ada, satu peluru saja. Bukan terputar. Sambil dia bermain-main di depan ibunya, dia arahkan ke dirinya. Nah, sambil dia apa ini? Dia tekan ini, tak, tak. Rupanya apa? Dia salah hitung atau gimana? Nah, dia sudah memperkirakan pada hitungan sekian selesai sudah. Nah, rupanya ketika dia menekan yang terakhir, dia menyangka itu masih kosong, ternyata pelurunya keluar, meledak, dan dia pun meninggal. Nah, Allah yarhamu, ya, ya, maklum ya, di negeri Yaman, negeri koboi, anak 10 tahun sudah bawa senjata, bawa pistol. Nah, nah, ada dua anak itu bermain-main, main-main senjata. Coba kamu tembak ke arah sini, tembak. Nah, nggak puas, yang lebih jauh, didekatkan lagi. Gimana kalau di sininya? Gimana? Sampai kena kepalanya, tumpah otaknya, matilah dia. Nah, mau jadi James bodoh. Allah musta'an. Ya, tidak diperbolehkan ya kawan mengisyaratkan. Meskipun bermain-main, antum punya sesuatu misalnya, kemudian diarahkan. Ya, meskipun senjata mainan. Kemarin itu ada sebagian sekumpulan anak-anak kecil yang main tembak-tembakan. Katanya sedang memburu teroris. Hah? Itu ada pelurunya. Dan itu bisa membuat mata jadi buta. Hati-hati. Nah, tidak boleh diarahkan kepada yang lainnya. Nah, orang-orang tua jangan memberikan mainan pistol, senjata-senjata mainan kepada anak-anaknya kalau dia tidak mengarahkannya kepada kebenaran. Dipakai untuk melukai atau menyakiti saudaranya. Nah, jangan. Dibiasakan, dilatih jadi preman, dilatih untuk menyakiti. Tidak diperbolehkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. فإذا قدر الشيطان على نزغ يد الشخص حتى يرمي آخر. Apabila syaitan itu mampu untuk memanfaatkan tangan seorang manusia sehingga dia melempar yang lainnya, ya, menyebabkan terbunuhnya saudaranya, wa huwa la yuridu dzalik, padahal dia tidak menginginkan hal itu. Famal mani' ayatasallata syaitan ala lisanil masru' wa yatakallamu bih, maka apa yang mencegah syaitan itu untuk menguasai lisan orang yang dirasuki tersebut lalu dia berbicara dengan menggunakan lisan orang yang diganggu dan yang disakitinya itu. Nah, tangan aja bisa digerakkan kok. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa sangat memungkinkan bagi syaitan untuk memanfaatkan salah satu bagian tubuh manusia termasuk lisan. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah takallum al-jinni 'ala lisanil masru'. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan tentang bolehnya dan memungkinkannya jin itu berbicara melalui lisannya orang yang kesurupan. Wa huwal khabiru bil jinni wa ahwalihim wa ahwalil masru'in. Dan Syekhul Islam adalah orang yang ahli berpengalaman tentang masalah jin, keadaan mereka dan keadaan orang-orang yang kesurupan. Beliau sebutkan itu dalam Majmu'ul Fatawa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid 11 halaman 495. Faqad qala wa huwa yatakallamu an ashabis sama'. Syekhul Islam berkata ketika beliau menjelaskan tentang ashabus sama', yakni kaum sufiyah, orang-orang sufiyah yang mereka dikenal sebagai penggemar sama', ya, penggemar as-sama'. Kalau di Indonesia ini, di Jawa itu orang bilang sema'an, ya, yakni yang ya sebagian menamakan hadrah. Hadraan, main musik, nah, sambil joget, ada yang menari, ya, sambil bernyanyi, nah, Syekhul Islam menjelaskan tentang keadaan mereka itu. Kata beliau, فَإِذَا حَضَرُوا سَمَاعَ الْمُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ. Apabila mereka, kaum sufiyah itu, orang-orang zindiq, telah menghadiri acara sema'an, sama' al-muka wa tasdiyah. Muka wa tasdiyah ini ibadahnya orang-orang kafir. Muka itu bersiul, tasdiyah itu bertepuk tangan. Kebiasaan orang-orang kafir, ketika mereka tawaf, orang-orang musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengerjakan ibadah, ibadah mereka adalah bersiul dan bertepuk tangan. Wa ma kana salatuhum illa mukaa'a wa tasdiyah. Tidaklah ibadah salat mereka itu melainkan bersiul dan bertepuk tangan. Nah, mereka ini orang-orang sufiyah meniru cara-cara orang-orang musyrikin dan mereka menyangka bahwa itu adalah ibadah. Nah, sambil bersiul, sambil bertepuk tangan. Sekarang kan macam-macam. Kaum sufi yang menghalalkan segala macam cara. Katanya tujuannya kebaikan. Dengan membuat nasyid-nasyid. Ya. Membuat nasyid-nasyid. Lalu jadikan sebagai wasilah untuk berdakwah menurut anggapan mereka. Ada yang pakai rebana, ada yang pakai musik, ya, jelas-jelas itu adalah alat-alat musik. Ada pula yang tidak pakai alat musik tapi sama dengan musik, yaitu dengan menggunakan tangan atau yang semisalnya. Apa itu namanya, kawan? Ada cara bermain itu ada nama tertentu. Ada yang tahu? Nah, jadi seperti tepukan tangan itu di apa? Diiramakan. Jadi seperti ada iringan musiknya. Nah, begitulah cara mereka beribadah, orang-orang sufi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Ketika mereka telah menghadiri acara semaan itu sambil bersiul dan bertepuk tangan, akhadahul hal, maka kondisi pun merubah, ya, kondisi menguasai. Nah, akhirnya mereka kan karena apa, terbawa dengan kondisi yang ada, fayazidun, maka semakin bertambah mereka dengan berbagai gerakan, wayaruhun, dan ya, yaruhun yakni menari-nari, ya, berlenggak-lenggo, ya, mendengarkan lantunan-lantunan nasyid yang mereka sebutkan. Nah, kama yaf'aluhul masru', seperti yang dilakukan oleh orang kesurupan. Ya. Coba perhatikan itu, orang-orang yang mendengarkan musik, ya, orang-orang yang bernyanyi, coba lihat keadaannya. Jingkrak sana, jingkrak sini, ya. Nah, hampir tidak ada bedanya dengan orang gila yang terlantar di lapangan. Iya kan? Goyang sendiri. Seperti orang yang kesurupan, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Naam. Ya. Ngapain lari ke sana, lari ke sini, jungkir balik terus, ya. Dan seterusnya. Ngapain itu? Orang kesurupan. Allahul musta'an. Wa yatakallamuna bi kalamin la yafhamuna. Lalu mereka mengucapkan ucapan yang mereka sendiri tidak paham. Nah, terus yang ngomong itu siapa? Nah. Walal hadirun, dan tidak pula orang-orang yang hadir itu mengerti apa yang diucapkan. Nah, macam-macam yang diomongkan. Seperti keadaan orang kesurupan. Wahia syayatinuhum tatakallamu ala alfinatihim inda ghaibati uqulihim. Lalu siapa yang berbicara? Kata Syekhul Islam, yang berbicara itu adalah syaitan-syaitan mereka yang berbicara melalui lisan-lisan mereka ketika akal-akal mereka telah hilang. Berarti betul-betul sudah sampai kepada tingkatan gila. Namun kadang-kadang mereka ya mengatakan, oh itu yang berbicara rijalul ghaib, seperti Nabi Khadir misalnya, atau seperti Abdul Qadir Jailani, rijalul ghaib. Padahal yang berbicara adalah syaitan. Kama yatakallamul jinni wa ala lisanil masru', seperti jin yang berbicara melalui lisannya orang yang kesurupan. Nah, ini perhatikan ucapan Syekhul Islam, menunjukkan bahwa beliau menetapkan bahwa ini terjadi. Nah, bahwa jin itu bisa berbicara melalui lisannya orang yang kesurupan. Beliau juga menyebutkan ucapan yang seperti ini dalam kitabnya yang agung, Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Dan beliau juga menyebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid 11 halaman 574, wa huwa yatahaddatsu an istama'i sufi. Lagi-lagi beliau berbicara tentang semaannya orang-orang sufiyah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, laqad kharajtu min Baghdad wa qad ahdathat az-zanadiqatu shay'an yusammunahu as-sama'. Yasudduna an-nasa 'anil Qur'an. Dan aku telah meninggalkan Baghdad, sementara orang-orang zindiq telah membuat ajaran baru yang mereka sebut semaan. Tujuannya adalah untuk memalingkan kaum muslimin dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Imam Syafi'i menamakan mereka itu orang-orang zindiq. Karena mengatasnamakan agama. Kata Syekhul Islam, fa'innahu yahsulu lahum ahwalun syaitaniyah. Maka mereka pun merasakan keadaan-keadaan ya, di mana mereka dirasuki oleh syaitan, bihaitsu tatanazzalu alaihim syayatin fi tilkal hal, di mana syaitan-syaitan itu turun berbondong-bondong kepada mereka dalam kondisi seperti itu ketika mereka sudah melakukan acara semaan. Wa yatakallamuna ala alsinatihim, lalu mereka berbicara melalui lisan-lisan mereka. Kama yatakallamul jinni wa ala lisanil masru', sebagaimana jin yang berbicara melalui lisannya orang kesurupan. Imma bikalamin min jinsi kalamil ajim alladziina la yufqahu kalamuhum, terkadang yang mereka ucapkan adalah ucapannya bahasa-bahasa yang bukan Arab yang tidak difahami apa yang mereka katakan. Kalisani Turk wal Furs aw ghairihim, seperti bahasa Turki, bahasa Persia atau selain mereka. Wa yakunu al-insanu alladhi labbasahu syaitan arabiyan la yahsunu an yatakallama bidzalik, sementara manusia atau orang yang dirasuki oleh syaitan itu orang Arab, dia tidak bisa berbahasa kecuali bahasa Arab. Loh, kok ini tiba-tiba bisa bahasa Persia, tiba-tiba bisa bahasa Turki? Nah ini kan berarti yang ngomong ini siapa ini? Dia orang Arab, berarti jinnya orang Persia. Kalau ada orang Buton misalnya, dia tinggal di Buton, besarnya di Buton, tidak pernah keluar dari Buton, tidak punya tetangga orang Jawa, sampai dewasa nikahnya pun dengan orang Buton, tiba-tiba kesurupan bisa bahasa Jawa, berarti jinnya orang Jawa. Bal yakunu kalam min jinsi man takunu tilka syayatin min ikhwanihim, namun ucapan yang mereka sebutkan itu dari jenis yang syaitan-syaitan itu termasuk dari saudara-saudara mereka. Wa inna bi kalami la yu'qal wa la yufham lahu ma'na, kadang-kadang mereka mengatakan atau mengucapkan satu ucapan yang tidak masuk akal atau tidak difahami maknanya. Ini ucapan Syekhul Islam. Wa la hadza, lalu berkata Syekh berdasarkan hal ini, faqad tadaha lana bil adillati al masmu'ati al naqliyati wa bil adillati al aqliyah, maka telah jelaslah bagi kita berdasarkan dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli, wa bil adillati al mashhudati al ayaniyah, dan berdasarkan dalil yang disaksikan kenyataan yang ada, annal jinni yaqdiru ala takallum ala lisan al masru', bahwa jin itu mampu berbicara melalui lisannya orang yang kesurupan. Idza sallatahu Allahu alaihi, apabila Allah memberikan kekuasaan padanya untuk menguasai manusia tersebut. Fama baqiya 'indal munkirin li hadza illa al-israr 'ala al-aqwal al-marjuha, maka tidak ada lagi yang tersisa bagi orang-orang yang mengingkari perkara ini kecuali terus berada di atas pendapat-pendapat yang lemah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan insyaallah taala selanjutnya di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.